Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wala ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan dan tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam warning atau ancaman kepada orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan apa pula yang telah diharamkan oleh Allah, dan apa yang baik-baik yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang buruk yang harus mereka tinggalkan. Orang-orang yang menyembunyikan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang menganjurkan orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Sekarang kita menyaksikan di televisi orang memakan cacing, memakan ulat, memakan tikus dan yang lain-lainnya yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dalam kategori yaktumuna ma anzalallah. Seakan-akan tidak ada makanan yang halal dan yang baik yang lainnya yang harus dimakan, dengan istilah atau dengan suatu iming-iming yang disebut dengan tantangan. Jadi orang yang menyembunyikan di sini bukan hanya tidak menjelaskan, tetapi juga termasuk orang yang mengajak kepada pengrusakan terhadap manhaj Allah. Sebab Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, manhaj, ajaran yang telah diturunkan Allah dalam Al-Quran dan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah dituruti, haruslah ditaati, dan akal sepenuhnya tunduk kepada syariat itu. Bukanlah syariat yang tunduk kepada akal, sehingga manhaj Allah itu diakal-akali, wal'iyadu billah. Dan ada pula golongan-golongan tertentu yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, sehingga menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal, mengatakan sesuatu yang baik padahal itu tidaklah baik sebenarnya. Jadi para pendengar rahimakumullah, ancaman Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sesuatu yang main-main, bukanlah hal yang dapat dianggap sepele. Karena apa? Karena permasalahan ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berkaitan dengan akidah, tetapi juga dengan keseharian kita, dari makanan, minuman, pakaian dan kosmetika yang kita pergunakan. Artinya apa? Bahwa segalanya haruslah sesuai dengan manhaj Allah, dengan syariat yang telah diturunkan Allah. Nah, orang-orang yang berlaku demikian, yaitu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mengajak atau menyuruh manusia untuk memakan makanan yang haram, mereka ini sekali-kali tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah. Karena apa? Apa yang mereka makan itu, sesuatu yang mereka makan dan konsumsi itu, pada hakikatnya mereka sedang memenuhi perut mereka dengan api neraka. Kelak di hari kiamat, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Karena berbicara dan melihat Allah adalah dalam kategori rahmat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan nikmat, puncak daripada kenikmatan itu adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam zat yang sebenarnya. Jadi kalau Allah sudah tidak lagi mau melihat orang yang menghalalkan dan yang haram dan sebaliknya, tentu ini adalah suatu azab yang sangat pedih. Oleh karena itu ayat ini diakhiri dengan walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adalah ancaman azab yang amat sangat pedih. Kita lanjutkan dengan diskusi bersama teman-teman dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Ya, Ustaz Ardi, ini ada hal yang ingin saya akan di sini berkenaan dengan menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah atau dan juga membeli ayat-ayat Allah, menjual dengan harga yang sedikit murah. Ini kalau menyembunyikan ayat-ayat Allah itu apakah bisa dikenakan kepada orang-orang yang menulis misalnya buku-buku yang pendapatnya itu bertentangan dengan keterangan-keterangan para ulama-ulama terdahulu, katakanlah seperti buku-buku tentang fikih lintas agama. Iya. Di sini mereka membuat satu fatwa hukum baru seperti bolehnya pernikahan beda agama. Iya. Kemudian banyak lagi hal-hal di situ yang fatwa-fatwanya itu bertolak belakang dengan apa-apa yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, apakah fatwa-fatwa mereka ini dengan mengupakan beberapa dalil dan berdasarkan atas kemaslahatan dan tidak mau merujuk kepada dalil-dalil yang telah diterangkan oleh para ulama-ulama terdahulu, apakah mereka ini dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, jadi benar sekali Ustaz Perdana bahwa orang-orang yang mengekspos dalam bentuk buku ataupun berbicara di media-media yang hal itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ini adalah orang-orang yang menyembunyikan ya, ayat-ayat Allah dan memperjualbelikan sekaligus ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Sebab apa? Alasannya mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Memang ada wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara kedua yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat memang. Tapi Rasulullah mengatakan yang syubhat itu pun faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk ke dalam syubhat itu sendiri, dia adalah masuk dalam yang haram. Nah, orang-orang yang menggalakkan fikih lintas agama atau yang sejenisnya ini termasuk dalam kategori orang-orang yang menyesatkan. Dan orang-orang yang menyesatkan ini, dia berarti membawa manusia kepada selain manhaj Allah. Berarti tanpa dia sadari, atau mungkin dia sadar dan sengaja, dia berarti telah menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang amat sangat dimurkai oleh Allah. Sebab para pendengar rahimakumullah, untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mengajak kepada yang benar, itu sesuatu yang sulit. Apalagi ditambah dengan iming-iming dari orang-orang tertentu yang membawa kepada kesesatan. Apalagi yang membawa kepada kesesatan ini adalah doktor-doktor, profesor-profesor, orang yang memang diharapkan kepakarannya di dalam bidang agama itu sendiri. Ya, saya sedikit coba meneliti ini Pak Ustadz. Iya. Jadi seperti kata Pak Ustadz tadi di awal, semangat keimanan itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai semangat keimanan kita itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang padahal sebenarnya halal. Iya. Karena terkadang kita ini karena mungkin semangat keimanan kita yang menggebu-gebu itu, Allah mengatakan itu halal, tapi kita rupanya karena semangat tadi kita haramkan. Iya. Nah, inilah termasuk fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'amuhum halal lakum." Sembelihan ahlu kitab itu halal bagimu. Ah, tapi ternyata kita umat Islam itu tidak bisa menerima sembelihan ahli kitab ini halal atau haram. Ah, padahal Allah telah mengatakan, "Ta'amuhum halal lakum." Tersebarlah di tengah masyarakat bahwa sembelihan ahli kitab ini haram. Walaupun akhirnya kita berpolemik siapa itu sebenarnya ahli kitab. Tapi menarik yang untuk dicamkan di sini, kenapa? Wa yastaruna bihi samanan qalila. Kita dengungkan bahwa sembelihan ahli kitab ini haram karena apa? Kita tidak bisa bersaing secara sehat. Jadi kita buatlah polemik, kita buatlah isu bahwa sembelihan ahli kitab ini haram karena apa? Karena rupanya rumah makan orang Islam itu tidak bisa bersaing secara sehat. Bagaimana meraih keuntungan dengan label-label agama? Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai semangat keimanan ini menutup kebenaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau memang dilihat masalah sembelihan yang tadi kita bahas pada ayat 173 pada hari yang telah lalu, ya, memang ada pernyataan seperti itu bahwa sembelihan ahlul kitab itu boleh. Tapi kalau saya melihat, Ustaz, dalam hal ini ahlul kitab yang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita meragukan hal itu. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah semua yang kamu lihat itu baik dari mereka, baik adanya. Mungkin di baliknya itu ada dusta yang mereka lakukan. Nah, jadi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang benar. Ya. Oleh karena itu kita umat Islam seharusnya mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan mempelajarinya. Karena tanpa mempelajarinya lebih baik, maka adalah tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak berlandaskan kepada fakta yang jelas, tidak berlandaskan kepada ilmu yang baik. Sehingga seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ya, dengan label-label agama seakan-akan kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, padahal sebenarnya itu adalah muncul dari kedengkian itu sendiri atau karena tidak bisa bersaing. Jadi umat Islam sebenarnya lah adalah umat yang memiliki kesempatan lebih luas untuk meraih dunia ini dan meraih akhirat. Mengapa? Karena mereka itu adalah umat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala modal dan potensi. Modal dalam bentuk apa? Yaitu iman. Fitrah dilahirkan semenjak kecil, semenjak dilahirkan ke muka bumi ini, dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, dan dengan akal itu sebenarnya dipergunakan untuk berpikir. Nah, para pendengar rahimakumullah, dalam pembahasan ayat 174 ini, ya, kita umat Islam hendaklah menggalakkan kepada saudara-saudara kita agar menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, agar menyebarluaskan kebenaran Allah Subhanahu wa taala ini di tengah-tengah masyarakat luas kita. Sebab betapa banyak terkadang kita menangis, merintih melihatnya, di mana umat-umat Islam di negara kita ini masih banyak sekali terbawa rendong, terbawa dan terkontaminasi dengan apa yang sedang ngetren di sekelilingnya. Kita sekarang sedang diperangi dalam bentuk informasi, kita sedang diperangi dalam bentuk bacaan, kita sedang terjadi ghozul fikri di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, masing-masing kita, bukan hanya para ulama, bukan saja hanya para asatiz yang bergerak di bidang ilmu agama, tetapi para dokter, para insinyur, dan seluruh kalangan muslim seharusnya bahu-membahu untuk menegakkan manhaj Allah ini di tengah-tengah bumi pertiwi ini. Para pendengar rahimakumullah, kalau tidak kita yang memulai perubahan ini, yakinlah tidak akan datang kepada kita orang lain untuk memperbaiki kita. Bahkan yang kita takutkan adalah azab Allah yang lebih parah lagi akan menimpa diri kita. Oleh karena itu, marilah bersegera kita sujud, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak sudah kealfaan dan kehilafan yang dilakukan. Demikianlah yang dapat disampaikan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Zainal, Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi Ismet, mengucapkan terima kasih. Semudah-mudahan para pendengar dapat mengikuti kajian penyejuk hati ini pada Radio Republik Indonesia setiap pagi jam 5.30 sampai jam 6 pada gelombang FM 94.3. Demikian yang dapat disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.